محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله segala puji dan syukur kebanyakan kepada Allah Subhanahu Wataala yang telah tidak putus-putus memberikan kita nikmat kurnianya, nikmatnya rumah satu utama sekali, nikmatnya yang besar iaitu iman dan Islam, dan sentiasa menjadikan kita hamba-hambanya yang ingat kepada nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wataala dan sentiasa mencari keridhaan Allah Subhanahu Wataala. Semoga Allah Subhanahu Wataala menjadikan kita hamba-hambanya yang bersyukur kepada nikmatnya. Semoga Allah SWT melengkapkan nikmatnya kepada kita insyaAllah ta'ala dunia dan di akhirat. Dan alhamdulillah kita teruskan sesi ta'lim iaitu mengkaji dan membaca ayat-ayat suci Al-Quran Al-Karim, yang di mana kita sedang mengkaji surah Al-Baqarah, di mana pada pelajaran yang lepas Allah Subhanahu Wa Taala telah menerangkan sifat-sifat ahli syurga, khususnya dua sifat yang Allah Subhanahu Wa Taala sifatkan, iaitu dua sifat ahli syurga. Siapa ingat lagi dua sifat ahli syurga tu? Kerana ada kaum yang mendakwa bahawa ahli syurga tu adalah mereka saja, kerana bangsa mereka, kerana kaum mereka, iaitu Yahudi dan Nasrani. Lalu mereka menafikan bahawa kaum selain daripada mereka itu atas sesuatu, iaitu atas agama yang benar, yang bermanfaat. Maka Allah SWT menafikan dakwaan-dakwaan mereka, dan Allah SWT telah menyebutkan dua sifat ahli syurga. Apa dia? Ikhlas dan ihsan. Man aslama wajhahu lillah, barang siapa yang menyerahkan wajahnya kepada Allah SWT. Dan wahuwa muhsin, tidak cukup itu, tapi dan dia juga berlaku ihsan, berlaku baik, berlaku baik dalam Islamnya. Dan itu tidak lain tidak bukan pertama sekali amalan-amalannya hendaklah amalan-amalan yang soleh, yang mengikut syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan selepas itu ihsan yang lebih tinggi lagi, iaitu yang diterangkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Jibril yang masyhur, bagaimana kamu berlaku ihsan, iaitu dengan kamu menyembah Allah SWT seolah-olah kamu melihatnya, dan jika kamu tidak dapat melihatnya maka dia melihatmu. Kamu yakin, kamu tahu, sentiasa perhatikan diri kamu bahawa Allah SWT memerhatikan kamu. Jadi itu dua sifat ahli syurga, dan itu adalah dua sifat yang umum. Ia bukan khusus kepada kaum ini saja, iaitu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi ia juga merangkumi umat-umat yang terdahulu. Yang penting mereka ada iman dan ada Islam, dan mereka mempunyai ihsan. Dan juga di dalam pelajaran tersebut kita telah dapat tahu rupa-rupanya Yahudi dan Nasrani ini mempunyai sifat yang tercela, yang amat hina, iaitu sifat ujub. Ujub tu maknanya mereka rasa kagum dengan diri mereka sendiri. Mereka lah yang ahli syurga, mereka lah yang bagus, orang lain tidak. Dia tuduh dia. Maka kita sebagai orang beragama Islam, sebagai satu umat, kita dilarang menjadi umat yang ujub. Kita je bagus, kita je apa dan sebagainya. Bukan cakap, tetapi adalah yang penting adalah hakikatnya, intinya. Ada tak kita apa ni sifat-sifat yang dimahukan oleh Islam. Baik. Dan kemudian Allah SWT menerangkan bahawa akhirnya akan ada satu hari orang boleh berjidal, boleh bantah-membantah, tetapi akan sampai satu akhir yang akan dibangkitkan semua orang, akan dinaikkan saksi-saksi yang mengkiamah, dan di situlah Allah SWT akan menghukumkan apa juga perbalahan di antara manusia. Yeah? Dan Allah bila menghukum, dia akan menghukum dengan hukuman yang paling adil. Kemudian di dalam ayat Yang berikutnya pada malam ini insya-Allah saya akan baca di dalam kitab catatan di kitab muka surat 189 iaitu ayat yang 114 hingga 115. Firman Allah Subhanahu wa taala. Berang billah minasyaitonir rajim. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi an yuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. Dan maksudnya, dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang-orang, daripada orang yang menghalang-halangi menyebut nama Allah Ta'ala dalam masjid-masjidnya dan berusaha untuk merobohkannya. Mereka itu tidak sepatutnya masuk ke dalamnya, yakni masjid Allah, kecuali dengan rasa takut. Mereka di dunia mendapat kehinaan dan di akhirat mendapat siksa yang berat. Dan kepujaan Allah lah timur dan barat. Maka ke mana pun kamu menghadap, di situlah wajah Allah. Sesungguhnya Allah Maha Luas, rahmatnya lagi Maha Mengetahui. Di ayat ini datang selepas cerita Yahudi dan Rani berkenaan siapa tu yang akan merupakan penghuni syurga, iaitu Allah SWT memulakan ayat itu dengan satu pertanyaan, waman azlamu, dan siapakah yang lebih aniaya. Waman azlamu, azlam maknanya lebih aniaya, dikali daripada kata-kata zulmun, zalama, zulmun. Ditafsirkan selalu oleh pentafsir sebagai penganiayaan. Tetapi daripada sudut bahasanya, asal makna zalam, zulmun itu adalah kekurangan, nafsun, nafsun, kekurangan, bukan penganiayaan adalah asal maknanya. Tapi kita akan lihat bagaimana penganiayaan, penganiayaan itu adalah tafsir yang juga termasuk di dalam makna asal kalimah zulm, iaitu kekurangan. Sebab bila kita katakan sesuatu zulm tu satu kekurangan, apabila dia kurang dalam melakukan, memenuhi perkara-perkara yang diwajibkan ke atasnya, kurang, dia lalai, dia leka, dia malas dan sebagainya, jadi tu satu bentuk kekurangan dan dia adalah zulm. Dari perut bahasa pun betul. Dan kalau dia melampau batas dalam perkara yang dia diharamkan daripadanya, maka dia juga telah membuat, telah kurang daripada sudut menjauhkan diri daripada satu perkara yang dilarang. Jadi apabila dari situ kita katakan orang yang buat maksiat, orang yang kurang dalam ketaatannya, yang tidak melaksanakan ketaatan, dia adalah orang yang zalim, orang yang aniaya, kerana kat situ ada kekurangan. Dan kalau orang tanya apa dalil bahawa zulm tu ada makna asalnya adalah nafsu, kekurangan, maka ulama mengatakan dalilnya adalah yang di dalam surah Al-Kahfi, apabila Allah SWT menceritakan tentang dua orang lelaki, satu orang yang kaya raya, mewah, mempunyai kebun-kebun dan sebagainya, dan satu lagi apa? Tak ada apa-apa, miskin. Allah SWT menerangkan, nifatkan kebun-kebun orang yang kaya raya tu, tilkal jannatani atat ukulaha walam tablim minhu syai'a, tilkal jannatani, dan kedua syurga, yakni kebun, kebun orang itu, atas ukulaha, datang padanya ukulaha, rezekinya, yang ini hujannya, buah-buahannya kemudian selepas itu subur, atas ukulaha walam tawim minhu syai'a, dan tidak ada sedikit pun yang kurang daripada apa? Daripada kebun tersebut. Jadi itu kata ulama dalil bahawa zulm asalnya kekurangan. Kemudian diletak, ditafsirkan juga sebagai apa? Sebagai lawan daripada hikmah. Iaitu apabila kalau kita faham makna hikmah, hikmah itu artinya letakkan sesuatu itu pada tempatnya. Cakap ikut tempatnya, keadaannya. Buat sesuatu perkara ikut tempatnya. Jadi zulm tu lawan daripadanya, kita buat sesuatu bukan pada tempatnya. Penganiayaan kerana dia satu kekurangan. Jadi Allah SWT bertanya, waman azlam, siapa yang lebih anaya daripada orang-orang yang menghalang-halangi menyebut nama Allah Ta'ala, daripada orang yang menghalang-halangi menyebut nama Allah Ta'ala, an yuzkara fi hasmuhu, menyebut nama Allah Ta'ala, menghalang masjid Allah SWT daripada disebutkan nama Allah SWT kat dalamnya. Dia orang nak sebut nama Allah SWT kat dalamnya, dia halang. Dia kata tak boleh sebut nama Allah kat sini. Kalau dia kata alternatif pun tak pakai juga. Ini pasal apa? Masjid Allah SWT memang tempatnya kita menyebut nama Allah SWT. Di sini kita lihat Allah SWT menyifatkan masjid itu sebagai masjid siapa? Masjid Allah SWT. Sekarang masjid ada macam-macam nama. Yang jaga macam-macam jawatan kuasa. Jadi kenapa Allah SWT? Sedangkan kalau kita lihat banyak lagi benda kepunyaan Allah SWT. Bahkan semua kita ni, semua makhluk Allah SWT adalah milik Allah SWT, bukan masjid saja. Jadi kenapa Allah SWT sebutkan masjid Allah SWT? Dia tak cakap masjid saja, masjid saja cukup. Jawabnya kerana masjid itu adalah tempat yang dimuliakan oleh Allah SWT, diagungkan oleh Allah SWT. Orang lain tak muliakan dia tu cerita lain. Orang lain tak hormat dia cerita lain. Allah SWT dah muliakan dia. Sebab Allah SWT kata apa? Masjid Allah. Bukan semua benda yang Allah SWT idhafah kan, sandarkan kepada zat Allah SWT. Tak semua eh? Ada beberapa perkara je. Dan ulama mengatakan tak ada sebab Allah SWT sandarkan sesuatu tu kepada Allah SWT melainkan ada sebab. Dan sebabnya biasanya adalah, selalunya adalah tashri, iaitu kemuliaan, pengagungan terhadap benda tersebut. Dan kita dapati ini juga dalam contoh-contoh lain. Kita ada apa lagi yang disandarkan kepada Allah SWT? Baitullah, naqatullah, unta Allah SWT. Jadi itu semuanya kenapa? Kena nak muliakan benda-benda tersebut. Tapi jangan kita faham bila dia disandarkan kepada Allah SWT, maka kita jadikan dia sebagai satu sifat Allah SWT. Maknanya Allah itu benda adalah sebahagian daripada Allah SWT. Tak boleh lah. Jadi dekat sini kita ambil masa sedikit untuk kita apa? Buat satu kategori, kita detailkan jenis-jenis idhafah kepada Allah SWT dan apa tafsiran. Nanti bila kita baca lagi ayat-ayat yang ada sandarkan kepada Allah SWT, kita dapat tafsirkan lah. Kalau kita dapat agak apa tafsiran yang tepat. Jadi yang pertama sekali, satu benda tu disandarkan kepada Allah SWT dan dia merupakan wasfun. Itu bahasa Arabnya. Wasfun ni macam sifat. Macam sifat. Jadi satu sifat disandarkan kepada Allah SWT. Tapi dia bukan sifat tau, nak ikut kan. Wasfun lain, sifatun lain. Kalau sifat maknanya seperti mata hidung kita ni, sifat kita lah. Ataupun kita yang maknawi, kita alim ke, kita pemurah ke, tu sifat kita. Tapi kalau wasfun, misal kata aku melihat orang itu sampai ni jalan menaiki kereta. Jadi menaiki kereta tu, naik kereta, keadaan dia naik tu adalah wasfun pada orang tersebut. Tu bukan sifat. hampir lah eh, rupa nak senang. Kita kalau nak ingat ganda sifat pun boleh lah, tak payah nak susah-susah. Jadi kalau satu sifat disandarkan kepada Allah SWT, dia ada makna dia. Jadi kita tak nak panjang-panjang apa maknanya kalau satu sifat itu disifatkan kepada Allah SWT. Adakah dia makhluk ataupun dia adalah salah satu daripada yakni sifat Allah SWT? Jawabnya adalah dia adalah sifat Allah SWT, dia bukan makhluk. Contohnya apa? Kalamullah. Kalam ni sifat kan, wasfun. Maka kita katakan dia adalah milik Allah SWT, dia bukan makhluk. Ilmullah, ilmu Allah SWT. Rahmatullah, ni semua adalah apa? Adalah sifat-sifat Allah SWT. Yadullah, tangan Allah dan sebagainya. Tapi kalau rahmatullah, nama orang tu kita lain eh? Baik, kemudian lagi satu kategori bila disandarkan sesuatu kepada Allah SWT adalah ayan, yakni zat-zat, benda-benda yang disifatkan kepada Allah SWT. Dia bukan sifat, dia benda. Benda macam mana? Macam tadi masjidullah, benda, dia bukan sifat. Apalagi baitullah, naqatullah, nabiullah, rasulullah dan apa-apa lagi. Semua ni adalah benda. Bila ni benda disifatkan kepada Allah SWT, jelas dia bukan sebahagian daripada Allah SWT, tetapi dia adalah makhluk Allah SWT. Tapi kenapa disandarkan kepada Allah SWT? Kerana nak muliakan benda-benda tersebut. Jelas eh? Yang ketiga, apabila disifatkan sesuatu itu kepada Allah SWT, ia kadang-kadang merupakan sifat, yakni wasfun dalam a'yan, sifat dalam benda. Sifat dalam benda, dia bukan sifat gitu ya, tetapi dia sifat yang memang ada dalam benda. Selalunya ada dalam dalam benda. Dan ulama beri contoh Ruhullah, Ruh Allah Subhanahu Wa Taala. Nak kata dia sifat, awak boleh nampak roh gitu ya kan? So roh terbang sana terbang sini, lepas tu hinggap kat badan orang kan, kacau orang kan, itu bukan roh kan, itu jin. Nak panggil dia roh jahat pun gasak lah, tapi dia jin, dia bukan roh pun. Roh jahat, roh baik lah nanti terbang-terbang. Nanti kita panggil lah pakai apa ni, perangkap, macam perangkap lalat nanti bagus. Jadi roh tak ada terbang-terbang. Roh ada kat dalam mana? Dalam benda ya, dalam jasad. Itu kalau kita katakan roh tu adalah satu sifat, bukan benda. Ada orang kata bahawa roh tu benda, roh tu bukan sifat. Jadi ada silap berkenaan roh tu benda. Tapi taruhlah roh tu sifat, jadi dia mesti dalam apa? Dalam benda. Kalau roh dalam benda ni disandarkan kepada Allah SWT, adakah dia sebagian daripada Allah SWT? Tak boleh. Dia bukan zat, dia bukan sifat Allah SWT. Tetapi dia juga sama macam yang kedua tadi, iaitu dia adalah makhluk Allah SWT. Jadi roh Allah SWT, Nabi Isa AS, betul tak? Dan Nabi Adam AS pun ditiupkan ke dalamnya apa? Rohi, roh aku, roh Allah SWT. Jadi roh apa ni? Sifat Allah SWT. Roh Allah keluar sikit ke kasi pada Nabi Adam? Jadi kita ni pun anak-anak cucu Nabi Adam AS, kita pun ni sebahagian daripada Allah SWT. Jadi kita lah sons of God. Bukan kesian orang Christian. Jadi jawabnya apa? Tidak. Roh Allah SWT yang dalam Nabi Isa AS tu bukan, bukan sebahagian daripada sifat Allah SWT. Sebab roh tu hanya ada duduk dalam apa? Dalam zat. Jadi kalau kita cakap kalam Allah, ilmu Allah dan sebagainya, ha, tu lain cerita. Ada ketiga kategori bila idhafah sesuatu tu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, masjid. Masjid asalnya apa dia? Tempat tu, tempat sujud. Tetapi ada masjid yang disandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada masjid yang tak disandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya ada masjid yang masuk ke dalam ayat ini, ada masjid tak masuk dalam ayat ini. Allah SWT khaskannya kepada masjid Allah SWT. Kerana ada masjid yang memang ditetapkan untuk apa ni? Untuk sembahyang, untuk zikrullah, untuk baca Quran dan sebagainya, sebagai berfungsi sebagai masjid secara permanen. Secara permanen. Dia tidak ada apa tu 99 tahun tu. Dia freehold. Masjid sepatutnya apa? Freehold lah. Masjid tak boleh apa ni? Tak boleh TOL. Ada lease ke apa? Tapi ada lagi jenis masjid yang bukan berbentuk freehold ada kan? Awak pergi dekat apa ni? Kat hutan ke? Kat gunung mana ke? Medan, gunung tahan. Dah sampai waktu, awak ada 3-4 orang, 5-6 orang. Waktu kau buat, awak semayang. Semayang jemaah. Tempat tu dah dikira apa? Masjid lah tempat tu je. Tapi adakah masjid ini masuk dalam ayat ayat ini? Kalau ada orang halam, yang ni satu hari dia nak rumuhkan tempat yang awak pernah tunjuk kat situ, tak ada apa-apa lah. Tak masuk dalam ayat ni. Dia masukkan masjid Masjid Allah ni, masjid yang kita tahu ni lah. Baik, yang ada hukuman masjid, yang ada tahiyatul masjid kata orang tu. Jadi siapa yang lebih ananya daripada orang yang menghalangi daripada disebutkan nama Allah SWT dalam masjid Allah. Jadi di sini antara fungsi besar masjid itu adalah menyebut nama Allah SWT dalamnya. Tetapi dalam ayat lain Allah SWT kata fi rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah. Di dalam masjid-masjid Allah, masjid-masjid ni, rumah-rumah, ada lelaki-lelaki yang tidak dilalaikan daripada tijarah, daripada jual beli, dan daripada baik, daripada beli, jual beli juga. Dia tidak dihalangi, dilalaikan daripada benda-benda ni untuk zikrullah, untuk mengingat Allah SWT. Tak disebutkan dekat dalam surah tadi, surah Nur tu, zikrasmallah, zikrasmillah, nama Allah. Tetapi langsung zikrullah. Dalam ayat ni pula, fihat muhu, yang ni yuskara fihat muhu, disebutkan nama Allah. Jadi ulama mengatakan ada perbezaan antara zikrullah dengan zikrusmillah, yang ni zikrusmallah. Bila orang kata zikrullah, dia boleh dengan macam-macam benda. Satu dengan apa? Dengan menyebut dengan lisan. Satu lagi dengan mengingat Allah SWT terus. Jadi itu zikrullah. Jadi termasuk zikrullah, zikir yang kita tahu tu, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah dan sebagainya, tahlil ke apa, itu semua termasuk zikrullah. Yang termasuk zikrullah adalah baca Al-Quran. Baca Al-Quran sebab di dalamnya ada mengingati Allah SWT dan juga nama Allah SWT. Kalau baca hadis, itu zikrullah ke bukan? Zikrullah sebab itu membawa kita kepada Allah SWT, mengingatkan hukum akam Allah SWT, ceritakan tentang Nabi-Nabi Allah tu dan sebagainya, sunnah-sunnah Rasul Allah, mempelajari, mendalami agama Allah. Tentu sekali itu zikrullah. Ada orang yang akan itu bukan zikrullah. Dan juga mempelajari segala ilmu-ilmu agama lain, termasuk dalam zikrullah. Majlis ta'lim semua zikrullah, syarahan zikrullah. Baik. Tetapi bila sebut zikrusmillah, zikrusmallah macam dalam ayat ni, ini lebih khusus. Disebut nama Allah SWT, dan ini tak akan berlaku melainkan dengan apa? Dengan lidah, dengan lisan. Awak tak ingat nama Allah SWT dengan kepala awak, dengan hati awak, tapi awak ingat Allah SWT, nikmat Allah SWT, takut azab Allah dan sebagainya. Tapi dengan lidah lah awak sebut nama Allah. Dan ini adalah dalil, ayat ini terdapat dalil bahawa kita hanya boleh zikir, yang ini bila kita zikir dengan lisan, kita hanya zikir dengan menyebut nama Allah SWT. Lagi sekali, bila kita nak zikir dengan lisan, yang dibenarkan hanya dengan ismallah ataupun asma'ullah. Sebab kita lihat zikir-zikir yang ada dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis Nabi SAW, semuanya dalam bentuk menyebutkan nama-nama Allah SWT. Allahumma ke, Allah ke, terus ke, Allah, nama Allah. Dan subhanallah, dan alhamdulillah, semuanya nama Allah. Nama Allah dekat dalam situ. Jadi apa faedahnya? Kita nak masuk lagi satu. Dan dalil di dalam ayat ini adalah dalil menafikan bolehnya kita zikir dengan lidah dengan tidak menyebutkan nama Allah SWT. Alah, senang lah tu. Apa contohnya? Zikir dengan tidak menyebut nama Allah SWT, macam mana? Ha? Ha? Tak, dengan lidah. Ha, dengan ingat dah cerita lain. Boleh aja apa-apa pun, tapi dengan lidah ni tak boleh. Zikir dengan lidah tu dengan tidak menyebut nama Allah SWT, macam mana nak zikir dengan tidak menyebut nama Allah SWT? Dengan kita menyebutkan domir ataupun ganti nama kepada Allah SWT. Nama, nama kita lah Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, tu nama-nama Allah SWT. Ganti nama kepada Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah tu apa dia? Huwa. Huwa, Huwa tu dia, ganti nama kan. Ahmad seorang ustaz misalnya. Dia adalah ustaz yang pandai misalnya. Jadi dia tu ganti nama. Jadi Allah SWT tu nama je. Kemudian ganti namanya adalah Huwa. Boleh tak zikir dengan lidah dengan kita sebutkan Huwa, Huwa, Huwa, Huwa, ataupun Hu, Hu, Hu, Hu, Hu. Allah SWT kata sebut namanya. Tak boleh sebut Huwa saja. Nak sebut Huwa bisa dia tambah-tambah lagi. Allahu la ilaha illa dan sebagainya ada. Huwa Ar-Rahmanur Rahim di dalam Al-Quran memang ada, tapi Huwa sendiri macam itu tak, tak ada. Baik. Dan bukan maknanya bila kita katakan zikir dengan lidah tu hanya boleh dengan menyebut nama Allah SWT, bukan maknanya kita sebut nama Allah SWT secara individu, secara sendiri. Bukannya kita zikir terduduk dalam masjid, kita sebut Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah dan sebagainya, ataupun Latif, Latif, Latif, Latif, Latif. Kenapa Latif? Rahman pula tak pernah dengar pula. Rahman lagi banyak lagi daripada Latif. Latif tu ada makna special kan, lembut dan sebagainya. Diorang ni kan orang-orang lembut. Ataupun nak cari kelembutan, nak cari benda-benda yang halus, terasil. Baik. Jadi yang itu tak dimaksudkan kat sini. Tak boleh sebut nama Allah SWT begitu je. Pasal memang tak, Nabi SAW ajarkan sahabat-sahabat tak pernah buat gitu. Ada Nabi SAW ajarkan sebut Allah je. Nabi SAW lepas mayang ke bila-bila ke sebut Allah, Allah, Allah, Allah. Tak ada kan. Sahabat ke ulama-ulama pun tak pernah ajar gitu. Tapi yang ada apa? Subhanallah. Kan ada? Maha suci Allah. Ada makna? Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah dan sebagainya. Ataupun Astaghfirullahalazim dan seterusnya. Tak ada sebut nama dia secara individu ataupun combinekan banyak-banyak. Allahu Rahman Rahim, Allahu Rahman Rahim, Allahu Rahman Rahim dan seterusnya. Ataupun banyak-banyak kali 99 kali macam kita dengar kan itu. Tak ada. Tak ada dan sama tak ajar. Orang kata ada hadis kenaan dengan nama-nama Allah SWT yang 99 tu yang diorang baca tu Asmaullahul Husna. Tapi dia sebut hadis Imam Tirmizi yang riwayatkan hadis tu sendiri kata hadis tu tak, tak kuat. Kalau awak baca dia sendiri yang riwayatkan dia kata tak kuat. Dan ulama-ulama hadis pun cakap tak, tak kuat. Dan daripada sudut dia punya makna pula memang lemah, tak boleh datang dari Rasulullah SAW. Kenapa apa? Kerana dia sebutkan semua sekaligus. Kedua, nama-nama itu ada yang apa tu maknanya salah. Abdur An-Nafi'ud-Dur, An-Nafi' boleh tahan, Abdur salah. Abdur tu maknanya apa? Yang memudaratkan. Allah SWT yang memudaratkan. Yang memudaratkan tu ada makna baiklah. mudarat. Ada benda baik tentang mudarat tak? Tak ada. Sebab tu Allah SWT tak ada jumpa nama ni kat dalam Al-Quran. Tak boleh. Nama-nama macam ni tak boleh ada. Yang negatif 100% tak ada. Tak akan jadi sebagai asma Allah. Sebab Allah SWT kata apa? Walillahil asma'ul husna. Dan bagi Allah tu nama-nama yang baik. Nama mesti baik. Kalau dia nak ada makna yang kurang, tapi dia mesti ada makna yang baik. Sebab tu Al-Khain, Khain maknanya pengkhianat, tak ada dalam nama-nama Allah SWT. Dan juga ada kalimat, ada nama-nama lain yang salah daripada makna. Tak mungkin dia daripada salam Rasulullah SAW, kata-kata sabda Nabi SAW. Tak mungkin. Jadi kalau nak namakan anak, lepas tu nak kata Abdu, itu Abdu ni, Abdu Zor, wah ni bahaya. Lepas tu ada Al-Wajid yang dapat. Apa makna je Al-Wajid yang dapat? Okay, kita dapati kalau untuk golongan ini, kat masjid-masjid, kat sekolah dan sebagainya, dia akan syaratkan satu-satu asma'ul husna yang dalam hadis yang tak sahih tu. Masalah dah lah hadis yang tak sahih, kemudian dia cuba syaratkan, jadi lagi tak betul. Al-mani', mana al-mani'? Apa mana al-mani'? Yang menghalang. Jadi tak tahulah . Jadi macam itu memang tak ada. Jadi kalau untuk sebagai kaedah, nama-nama Allah SWT tu mesti datang daripada Allah SWT ataupun melalui hadis Rasulullah SAW. Kita tak boleh keluarkan nama, kita tak boleh keluarkan nama untuk Allah SWT. Maknanya kita derive makna. Kita kata dalam Al-Quran, Allahu yastahzi'u bihim, dan Allah SWT memain-mainkan mereka. Itu Quran cakap macam itu. Tapi awak tak boleh beri nama pada Allah SWT Allah Al-Mustahzi'. Allah, antara nama Allah SWT adalah yang mempermain-mainkan. Tak boleh. Walaupun dia dalam Quran, tapi namakan dia tak boleh. Sebab dia ada konteks dia. Dia macam gini lah. Awak mungkin buat macam-macam kan, daripada pagi sampai malam, macam-macam benda awak buat. Buat bawah benda ni, awak cuci kereta. Lepas tu awak masuk bawah kereta, betulkan kereta lah. Awak tolak kereta kalau kereta tak boleh start. Dan macam-macam lagi, awak drive kereta dan macam-macam lagi. Boleh tak letakkan nama awak sebagai apa, tukang kereta, pencuci kereta, betulkan kereta, hai pencuci kereta, nama awak macam itu. Walaupun awak benda, mungkin buat benda tu semua, tak boleh lah, marah. Sebab nama awak semua dalam nama awak. Jadi kalau awak marah, orang panggil nama orang, nama awak baik-baik Muhammad, orang panggil John ataupun Mamat ke, Muat ke. Tahu tak? Tak suka kan mungkin? Itulah Allah SWT lah. Lain masalah Allah. Bagi Allah SWT perubahan yang lebih tinggi. Jadi bahaya kita sebut-sebut nama ni semuanya tanpa kita pastikan kebenarannya. Jadi yang ada adalah apa yang dicuba dikeluarkan oleh ulama. Maknanya ulama belum sampai sekarang belum ada yang tetap lagi apa ni, semua sepakat bahawa ni adalah nama-nama Allah SWT. Daripada dulu dah ada khilaf. Tahu tak? Daripada dulu dah ada khilaf apa tu sebenarnya nama-nama Allah SWT. Semua keluarkan nama-nama Allah SWT daripada Al-Quran, daripada hadis, mengikut kaedah-kaedah mereka. Dan itu kebanyakannya merupakan ijtihad. Jadi antara ulama yang mengeluarkan apa ni, nama-nama Allah SWT dalam Al-Quran dan dalam hadis adalah Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, ulama daripada Saudi. Dia telah cuba mengeluarkan, dan dia ada kaedahnya nak, macam mana nak pastikan ni adalah nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana nama ni tu bukan satu je, nama tu kadang bersatu. Baik, misalnya As-Sattar, ada orang nama Abu Sattar kan. As-Sattar ada dalam apa ni, dalam nasyid tu lah, dalam hadis tu, tapi dia tak sahih. Yang sahih dalam hadis As-Sittir. As-Sittir yang ini yang memberi apa ni, as-satr, ataupun yang menutupi ini kan, tutupkan aib dan sebagainya, as-satr, ataupun menutup dosa dan seterusnya. As-Sittir bukan as-satr dalam hadis. Baik, dan Al-Hadi. Abdul Hadi dia. Hadi tu betul ke nama Allah SWT? Jadi itu semua nak kena cek. Mereka ada kaedah untuk keluarkan apa ni nama-nama Allah SWT daripada Al-Quran ataupun daripada hadis. Jadi barang siapa yang lebih anaya dari orang yang menghalang-halangi daripada menyebut nama Allah Taala dalam masjid-masjid Allah. Wa sa'a fi farabiha dan berusaha sa'i artinya jalan, kemudian dimaknakan dengan makna yang lebih umum iaitu berusaha fi farabiha dan berusaha sungguh-sungguh untuk merobohkannya. Apa dia? Masjid-masjid Allah. Jadi seolah-olah yang kedua tu sa'at ikharabiha berusaha untuk merobohkannya, tafsiran kepada apa tu caranya nak halang orang daripada sebut nama Allah SWT dalam masjid. Baik. Jadi sekarang kita dapati kalau kita balik safar ke kan, balik haji ke, balik ke Malaysia ke, dah pukul tak payah jauh-jauh lah, 11 malam cukup lah. Awak pergi ke masjid mana-mana biasanya. Awak dapati pintu masjid dah kunci. Habis awak pun dah baca ayat ni semuanya ni lebih anaya daripada apa? Lebih anaya. Tak ada orang lebih anaya daripada orang-orang ni. Sebab dia menghalang kita daripada sebut nama Allah SWT kat dalamnya. Macam mana boleh tak? Kita nak tidur kat dalam sebenarnya dah penat. Semayang mungkin jugalah saya taruh lah dia nak semayang, dia nak baca Quran malam-malam, nak tahajud malam-malam sampai masjid lah habis jawatan kuasa ni semua sama macam orang-orang kat dalam ayat ni. Betul ke tak betul? Tak betul. Kenapa tak betul? Allah kata dia menghalang daripada sebut nama Allah SWT dalam masjid. Ya, awak tak boleh lah semayang kat dalam, awak kena semayang kat luar. Ambing masjid ke luar masjid tu luar masjid. Kan? Kat dalam dah tak boleh pakai. Jadi betul eh? Tidak. Kenapa tidak? Awak ada dalil lain? Jadi wajib jawatan kuasa semuanya buka masjid besar-besar. Tak pun tak kunci lah. Orang nak masuk boleh. Yelah. Patutnya tak boleh kunci pasal ayat ni. Jadi kalau diorang buat maknanya diorang dosa macam ni. Lebih tak ada orang lebih naik daripada mereka. Pukul 11. Jangan cakap lagi lambat lagi tak boleh. Kadang-kadang orang tengah sembang sunat isyak ke nak witir sekali pun tak sempat. Betul tak? Kalau nak balik dah penat kan jaga masjid. Banyak barang dalam masjid atau apa-apa juga. Jadi apakah mereka masuk dalam ayat ini? Jadi kita kena lihatlah. Mereka halang orang daripada masjid Allah SWT. Allah sebutkan apa? Daripada sebut nama Allah SWT. Maknanya mesti ada sebab orang halang. Kalau inilah sebabnya nak halang orang daripada sebut nama Allah SWT kat masjid, yakni untuk solat ke, baca Quran ke, ataupun apa, buat kelas ke, buat syarahan ke, ataupun aktiviti-aktiviti yang ada kat situ manfaat dalam Islam, tu punya zikrullah, maka yang itu masuk dalam ayat ini tidak syak lagi. Baik. Tetapi kalau dia halang orang itu daripada masuk masjid kerana sebab lain. Lalu diorang kata sebab apa diorang kunci masjid? Untuk keselamatan apa-apa barang dalam masjid. Kalau kat kampung-kampung buka masjid memang raya besar. Lembu pun masuk. Anjing masuk. Babi hutan masuk habis. Nanti kapet dia rosak, mushaf dia semuanya dihinakan. Macam-macam lagi barang rosak. Bukan pasal dia nak halang orang daripada sebut nama Allah SWT, solat dan sebagainya. Kalau kat tempat kita, kita tahulah sebabnya banyak sangat barang berharga. Jadi kalau demikianlah sebabnya dia tak boleh dinamakan orang yang menghalang masjid Allah SWT daripada daripada disebut nama Allah SWT. Jadi itu kita kena jelas. Jadi kita jangan main apa, masukkan semua dalam satu bakul. Namun demikian, namun demikian, kita tahu itu adalah maslahat untuk masjid, jaga barang-barang masjid dan sebagainya. Tapi dalam waktu yang sama pula, kita kena raikan jamaah masjid. Jadi agak-agak boleh tak dapat jalan keluar? Boleh kan? Rupa orang jaga masjid pula. Ha? Ha? Buat shift ke apa? Buat rumah kat masjid untuk dia, dia jaga dulu macam itu. Ah, dia ada kat dalam dia tutup masjid. Ah, dia malas nak bangun buka tutup buka tutup kan ya tak? Apa-apalah, macam-macam boleh buat. Macam-macam boleh buat kan betul tak? Ah, orang bawa teksi misalnya memang memanglah. Saya tengok ada sampai bawa air kat tepi jalan semuanya. Tak ada nak pergi masjid kan senang. Waktu malam dah penat, boleh solat sekali ke ataupun tak apa kan. Sebab tu memang memang apa ni, masjid sepatutnya untuk untuk menyebut nama Allah SWT, untuk solat dan sebagainya sepanjang masa, siang malam. Kalau orang nak tahajud, kira artinya nak datang masjid awal misalnya tak boleh tidur, kita pergi bawah blok ke, pergi kedai kopi, minum air, baik dia pergi masjid, seorang-seorang cek ketenangan. Tenang, insyaAllah tenang. Kalau masjid banyak nyamuk, tu lain cerita lah, tak tenang. Atau apa-apa juga, bagaimana masjid berfungsi pada zaman Rasulullah SAW. Jadi mesti boleh cari jalan keluar sebenarnya. Tapi kita tak akan terus kita samakan mereka, masukkan mereka dalam ayat ayat ini. Orang-orang yang anai, orang zalim. Ini bahaya kan. Kemudian menyebut nama Allah SWT umum eh? Ingat Allah SWT taklim dan sebagainya. Tapi ia semuanya mestilah apa ni, mestilah ikut sunnah. Kalau dilarang satu kelas ni atau satu grup ini baca buku ni, tak boleh kita terus katakan dia masuk dalam ayat ni kerana kemungkinan dia baca buku yang bid'ah. Kat dalam masjid kita tak kasi dia baca. Jangan baca buku Yasin ni. Buku Yasin pula. Buku apa? Zanji ni. Kat dalam masjid. Dia tak boleh pakai ayat ni untuk hujah kita. Ataupun baca buku yang banyak hadis palsu dan sebagainya. Tak boleh baca kat masjid ini buku-buku macam ini. Nak baca buku ni boleh lah. Ayat macam gitu pun tak masuk dalam ayat ini. Baik. Kemudian ada juga satu masalah, ulama beri misal daripada ayat ini juga. Kalau tapi kat tempat kita kurang, di Negeri Arab selalu, lebih lagi di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, iaitu orang datang, dia semayang sekejap, lepas tu dia letakkan apa tu, dia punya sejadah. Dia apa dia panggil tu, dia parking the reserve kan. Dia reserve tempat dia. Lepas tu dia keluar, dia pergi mana, kedai dia ke, dia makan ke, silap balik rumah. Tempat tu kosong. Dia kat saf-saf yang strategik lah. Saf pertama ke tempat-tempat kat depan tiang ke belakang tiang ke, jadi boleh kandar. Dia orang datang nampak tak boleh sembahyang. Ini namanya at-tahajjur eh. Yang ini jadikan hujrah. Ini tempat-tempat reserve ni. Ini ulama mengatakan orang ini telah masuk kat dalam ayat ini juga. Sebab apa? Dia menghalang orang daripada sebut nama Allah SWT kat tempat tu, itu masjid. Tak boleh. Ada pun orang yang buka kelas kat dalam masjid, satu spot kat masjid, macam kat Masjid Nabi, dia putus dalam tempat tu untuk majlis ta'lim. Adakah dia termasuk orang yang menghalang daripada sebut nama Allah SWT kat dalam masjid? Tidak, pasal dia buat apa kat situ, dia memang nak sebut nama Allah SWT, dia memang nak zikir kat situ. Jadi ada zikrullah majlis ta'lim. Tapi bila waktu salat, tempat tu mesti di mesti free untuk sesiapa. Dan masjid itu untuk semua orang. Tak ada apa-apa keistimewaan untuk orang-orang yang istimewa sekalipun. Menteri ke, ahli parlimen, ahli jawatan kuasa pun tak boleh ada tempat khusus. Yang dia je boleh solat kat situ. Tidak, siapa yang datang, siapa nak solat kat mana, mesti dibenarkan. Kalau tidak, awak masuk dalam dalam ayat ini. Melainkan imam. Imam pergi tempat, waktu imam nak sembahyang, awak tak boleh pergi kat depan tempat imam. Kat belakang tu semua, untuk siapa-siapa saja. Baik, itu sebahagian daripada hukum-hukum kita boleh dapat daripada ayat ini. Jadi orang-orang ini, kata Allah SWT, Allah tanya tu bukan tanya nak tahu, tapi tanya nak ingkar bahawa tak boleh macam ini, dan jangan kamu buat macam ini, halang-halang. Wasa'ati kharabiha, antara dia juga kan kamu merobohkan masjid. Susah kita nak bayangkan orang nak robohkan masjid senang-senang. Tapi kalau boleh, ia termasuk kat dalam tu. Zaman sekarang dah ada orang robohkan masjid sengaja, bom ke. Baik, tapi biasanya orang akan halang daripada masjid Allah SWT dan robohkannya daripada disebut nama Allah SWT daripada majlis ta'lim itu dan ini. Wasa'ati kharabiha, dan mereka berusaha untuk merobohkannya. Seperti yang lakukan oleh orang-orang Yahudi. Kata Allah SWT, ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa qa'idin. Mereka-mereka itu, ma kana lahum, tidak sepatutnya masuk ke dalamnya melainkan dalam keadaan kafur. Jadi orang-orang yang halang-halang daripada masjid Allah SWT ini, mereka ni tak sepatutnya masuk masjid melainkan dalam keadaan kafur. Jadi bila awak boleh halang sesuatu daripada sesuatu? Bila awak ada kuasa kat atas tempat tu. Bila awak boleh halang orang daripada sembahyang tu, daripada apa kat dalam masjid? Bila awak ada kuasa kat masjid? Dia kata Allah SWT, orang-orang tu tak sepatutnya berkuasa kat atas masjid. Sebagainya yang berlaku di Masjidil Haram pada zaman Rasulullah SAW. Nabi SAW nak sembahyang orang tak kasi. Nak buat umrah tak boleh. Tolak. Itu musyrikun nombor satu sekali yang menghalang daripada masjid-masjid Allah SWT. Dan zaman sekarang, musuh-musuh Islam, mereka yang sentiasa menghalang orang daripada solat kat masjid, dan sebagian mereka tutuplah dan seterusnya dari Masjidil Aqsa dan sebagainya. Jadi orang-orang ini patutnya, tak sepatutnya masuk dalam masjid melainkan dalam keadaan takut. Mungkin tak boleh ada kuasa kat masjid. Mereka kalau masuk dalam keadaan takut, apa mana takut? Takut dengan siapa? Kat sini ditafsirkan takut kepada Allah SWT. Dia boleh juga ditafsirkan kepada apa? Takut kepada orang-orang Islam, hamba-hamba Allah SWT. Dan ini satu isyarat. Ada tiga kemungkinan daripada ayat ini. Yang satu, ayat ini menunjukkan adalah satu khabar. Orang-orang ini tak boleh masuk masjid melainkan dalam keadaan takut. Yang kedua, ia adalah satu pemberitahuan tentang keadaan orang-orang ini. Orang-orang ini hari ini ataupun akan datang hanya boleh masuk masjid melainkan dalam keadaan takut. Ini hina. Dan yang ketiga, awak mesti halang mereka daripada masuk dalam masjid. Kalau mereka masuk masjid, mesti dalam keadaan takut. Ini keadaan hina, takut kepada kamu. Dan itu yang ketiga itu adalah satu isyarat untuk berjihad. Ayat ni kita tahu walaupun surah Al-Baqarah, dia masih lagi dalam awal-awal Islam. Pada zaman ini bukan masjid Nabi yang dimasukkan kat sini. Dalam masjid Nabi tak ada orang musyrikin, orang Yahudi ke yang halang orang daripada masuk masjid. Yang ada cuma di Masjidil Haram. Orang kafir tak kasi orang Islam pergi di Masjidil Haram untuk buat haji, umrah ataupun tawaf dan sebagainya. Jadi kalau ayat ni turun, dan kemungkinannya yang ketiga tadi, maknanya apa? Satu hari nanti mereka hanya boleh masuk masjid ni dalam keadaan takut. Yang ni mereka tak boleh masuk pun dalam keadaan macam ni. Maknanya kamu akan kontrol Masjidil Haram. Ya, ini berita gembira daripada Allah SWT akan kemenangan orang-orang Islam ke atas orang-orang kafir Quraisy, dan mereka akan menguasai Masjidil Haram, dan mereka dapat sebut Allah, ingat Allah SWT di dalam. Dan juga bertanda bahawa jihad di apa ni, disyariatkan menentang orang-orang kafir Quraisy. Baik, ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin. Jadi ini tak yang kita apa ni samakan orang-orang yang orang-orang yang kadang-kadang kunci masjid dan sebagainya masuk dalam ayat ni, kerana ayat ni terlampau apa? Terlampau serius sangat, keras. Jadi ini hanya untuk orang-orang yang memang halang orang daripada ingat Allah SWT dalam masjid. bukan kerana masalah tertentu ya. Baik, lahum fid dunya khizyun. Jadi untuk orang-orang ini, kata Allah SWT, bagi mereka di dalam dunia ini adalah khizyun, kehinaan. Kat dunia mereka dapat kehinaan. Jadi Quraisy kehinaan. Orang Yahudi nanti dalam dunia ini akan khizyun, kerana halang orang daripada solat dekat Masjidil Aqsa. Kat mana-mana lagi lah akan mendapat kehinaan. Walahum fil akhirati azabun azim. Dan di akhirat mereka mendapat siksa yang azim, yang berat. Ayat ini, orang yang buat macam ini tentulah dia orang-orang yang kafir. Kemudian Allah SWT berfirman, walillahil masyriqu wal maghrib, dan kepunyaan Allah lah timur dan barat. Fa'ayna ma tuwallu fasamma wajhullah. Maka kemana pun kamu menghadap, di situlah wajah Allah. Inna Allah wasi'an alim. Sesungguhnya Allah maha luas lagi maha mengetahui. Kemudian Allah SWT bawa pula ayat lain. Bagi Allah al-masyriq wal-maghrib, timur dan barat. Kenapa timur dan barat? Apa tu timur dan barat? Semualah kat dunia ni. Semua dunia ni kita boleh bagikan kepada timur dan barat. Sebab daripada mana-mana pun matahari nak naik, mana-mana pun timur. Dan matahari akan turun kat mana? Barat. Kat mana-mana pun barat. Timur dan barat ni semuanya, kalau kita lihat bumi ni pula, semuanya adalah milik Allah SWT. Jadi sebab tu Allah SWT bila dah katakan Allah yang mempunyai bumi ni seluruhnya, mana-mana direction pun, fa'ayna ma tuwallu, mana-mana pun kamu menghadap, pasal mawajhullah, menghadap kat, menghadap untuk apa? Menghadap untuk solat. Tak mana pun kamu menghadap wajah kamu, pasal mawajhullah, maka kat situ adalah wajah Allah. Sebab Allah SWT ada kat mana-mana. Sebab apa? Sebab kecil sangat bumi tu, Allah meliputi semuanya, zatnya dan juga ilmu. Allah tahu kat mana pun awak berada, awak tengah menghadap kat mana. Jangan khawatir awak kau mesti tersilap ke nak menghadap kat kiblat, tak tahu kiblat, tak bawa kompas ke, ataupun kadang-kadang tertentu sampai kat negeri orang tak tahu mana kiblat dan sebagainya. Dia awak takut awaknya solat tak sah. Kata Allah, mana takut, mana-mana pun milik Allah SWT. Awak akan dapati bahawa kat situlah wajah Allah SWT. Fasamma wajhullah. Allah SWT maha mati. Kalau orang tanya kat mana Allah SWT, kalau gitu bukan kat timur, kat barat, memang kat atas. Allah maha tinggi, a'la. Jadi kalau dia kat atas, mana-mana pun ada Allah SWT. Ada Allah SWT di akhirat. Bumi ni macam yang bibit kecil je, langit ni semua dengan bumi-bumi ni semua kat genggaman Allah SWT. Begitu kecil. Jadi mana-mana pun ada Allah SWT. Yang ni ilmu Allah SWT meliputi segala-galanya. Dan Allah SWT wasi'un, inna Allah, dan sesungguhnya. Dan inna, kalau dalam ayat seperti ini kadang-kadang menunjukkan apa? Takkif. Yang ni nak kuatkan satu benda. Dan kadang-kadang nak bawa makna apa? Kerana. Kerana apa? Awak akan dapati mana-mana tu adalah wajah Allah SWT. Kerana Allah tu wasi'un. Kerana Allah SWT itu adalah maha luas. Bukan rahmatnya saja yang maha luas, Allah tu sendiri zatnya maha luas. Ilmu Allah SWT maha luas, rahmat Allah SWT maha luas tentu sekali. Segala-gala yang boleh kita tafsirkan dalam kalimah wasi' ni boleh kita tafsirkan melayak bagi Allah SWT. Wasi'un, kemudian alim, yang maha mengetahui. Jadi jangan khawatir kalau kita takut silap ke apa ke, kena dengan ke arah kiblat. Inna Allah wasi'un alim. Jadi sebab itu di dalam salat-salat fardu kita memang diperintahkan untuk menghadap mana? Masjidil Haram, kiblat sahaja. Tak boleh menghadap ke tempat lain. Baik. Tak boleh walaupun baik Masjidil Aqsa pun tak boleh, pasal dia kiblat pertama pun tak boleh. Sekarang semua kat kiblat satu. Ini khusus untuk umat Islam. Kenapa kat Masjidil Haram tak boleh Masjidil Aqsa lagi? Tak ada sebab. Apa sebabnya? Sebab orang Islam ni lain daripada agama-agama lain, tak sama. Dan Kaabah ni, Masjidil Haram ni, dia walaupun bukan maknanya kita Allah SWT ada dekat situ kita sembah, tapi dia adalah syiar bagi orang-orang Islam. Dan dia ada lagi tu faedah lain. Apa faedah Kaabah ni, kiblat ni? Apa faedah? Semua satu tu, satu tempat. Dan ibadat yang paling agung sekali, yang paling besar sekali, paling important sekali dalam agama Islam ini apa dia? Solat. Kemudian tempatnya satu. Semua solat ngadap ke satu. Nak gaduh macam mana, macam-macam mazhab pun, bab ni tak boleh gaduh ke tak? Kiblat tak boleh gaduh. Kurangnya ada juga benda yang mereka boleh bersatu. Ingat balik umat yang satu. Jadi nak cari kesatuan di mana? Kiblat. Mana kiblatnya satu? Jadi kita lain daripada agama yang lain. Jadi kita jangan lupa hikmah daripada pensyariatan syiar-syiar Islam ni. Jadi dalam kita bergaul dengan orang-orang bukan Islam dan sebagainya, kadang-kadang kita rasa rasa interior ke, ataupun rasa malu ke apa semuanya, ataupun rasa nak sama sangat dengan mereka, nak harmoni dan sebagainya, sampaikan kita rasa malu dengan syiar-syiar kita. Jangan. Sebab semua agama ada syiar-syiar dia. Semua umat ada manhaj-manhaj dia, syiar-syiar dia. Jadi untuk kita ada syiar kita, dan kita kena ikut syiar kita. Kita kena tegakkan, kita kena amalkan syiar-syiar kita. Sebab itu, kalau kita lihat, bila kita buat sesuatu dah jadi macam syiar, dan dia pula bukan syiar kita, sebab apa? Nabi SAW tak ajar, sahabat-sahabat tak lakukan, kita telah buat satu kesalahan yang besar. Lebih besar daripada setakat buat benda yang tak ada dalam syariat, tapi dia kecil saja. Dia ada beza-beza. Jadi kalau macam 20 hari bulan 3 awak nak buat apa, maulid juga nanti. Sekarang dah macam syiar, orang bukan Islam pun tahu tak agaknya. Oh, maulid, birthday Muhammad, birthday dekat kalender pun tulis. Jadi seolah-olah gitulah dia agama Islam, padahal dia bukan daripada agama Islam buat oleh Nabi SAW. Jadi awak buat satu syiar, jadi dia lebih besar daripada setakat awak buat tahlil ke apa benda ke, baca yasin malam Jumaat ke, dia lagi besar. Walaupun pun salah, tapi kalau besar dia jadi syiar. Begitu juga kalau satu syiar yang patutnya kita ramai-ramai buat, kemudian kita tak buat. So, solat Jumaat mesti kat masjid, awak tak nak buat, awak nak buat kat tempat lain. Salah dia besar, lebih daripada awak. Awak tak amalkan benda-benda lain. Betul? Jadi kena perhatikan perkara-perkara tersebut. Macam solat terawih, dia syiar. Dah jadi bukan macam ibadat sunat gitu. Jadi dia jadi syiar. Mata ulama sampai kata sama ada fardu kifayah pun dah ada, ataupun sunnah mu'akkadah. Sebab apa dia jadi syiar? Ni kalau satu kampung, kata ulama, baca buku-buku kata, satu kampung tak nak solat terawih kat masjid, berjemaah semua nak sendiri kat rumah, mereka semua berdosa. Sebab tak laksanakan syiar. Azan dan seterusnya itu semua termasuk syiar, syiar Islam. Jadi kita kena apa ni? Orang yang sayangkan, yang takut pada Allah SWT sajalah yang akan apa ni? Yang akan mengagungkan syiar-syiar Allah SWT. Jadi fa'inama tuwallu fasamma wajhullah, di mana kamu hadapkan badan kamu, di situlah wajah Allah SWT. Dan di sini kita dah katakan tadi sandaran idafah kepada Allah SWT. Yang ini masuk kat bab mana? Kita ada tiga kan, satu waspun sifat, satu lagi ain, a'yan, yang ni zat, satu lagi benda lah. Yang ketiga, sifat dalam zat. Jadi wajah ni apa? Wajah ni, wajah Allah SWT nak termasuk dalam sifat Allah SWT. Jadi kita kena beriman bahawa Allah SWT mempunyai wajah. Ini tak ada khilaf, walaupun di kalangan orang Asy'ariyah pun sama. Orang Asy'ariyah pun beriman bahawa Allah SWT mempunyai wajah. Nasib baik. Kalau tidak, mereka lagi bermasalah. Tapi mereka ada masalah lain. Bila mereka kata mereka beriman kepada wajah Allah SWT, tapi Allah ada di mana-mana. Mereka ada problem. Allah kat mana-mana, dan Allah ada wajah, dan Allah boleh dilihat. Itu masalah paling susah sekali mereka nak jelaskan. Aku dah jadi susah, padahal dia senang. Sebab mereka kata Allah SWT ada di mana-mana. Allah SWT tak ada di tempat. Tetapi kemudian mereka kata Allah SWT boleh dilihat di hari akhirat. Dan Allah SWT ada wajah. Macam mana tu? Kalau awak tanya mereka, kalau kita pakailah akal yang waras, benda tak ada kat tempat awak boleh lihat. Ni macam tak ada awak nak tengok. Kat mana awak tengok? Sebab itu mereka, oleh kerana mereka datang dengan batil ni, mereka terpaksa bawa batil lagi satu. Ada lagi dua orang tafsiran. Dia bukan sebenarnya awak lihat Allah SWT kat tempat nanti akhirat. Bukan. Dia adalah macam awak lihat apa tu, awak tutup mata sekarang ni, awak tengok lama-lama jam ni ke whiteboard ni, awak tutup mata sekejap, awak nampak tak benda ni? Nampak whiteboard dia? Awak tutup mata, awak nampak whiteboard tu kan? Ha, macam itulah awak nampak Allah SWT. Tak ada tempat kan? Kat dalam kepala je. Allah SWT kasi awak kekuatan untuk lihat Allah SWT dalam dalam hati. Jadi akhirnya Allah SWT tak boleh lihat lah. Tak boleh dilihat lah. Sama juga ada tahu. Nak lari dari satu masalah, mereka dah masuk pada masalah lain. Lebih dahsyat daripada itu. Tak lagi. Saya ingat lagi yang ke atas, yang round satu bumi ni apa? Satellite. Jalan laju kan? Tapi dia boleh tangkap kita. Dia jalan laju tak apa. Tapi benda ni kat tempat, ada tempat ni kan, bumi ni. Jalan laju dan dia ambil image dan sebagainya. Nanti kita nampak semua yang masuk Google Earth, kita nampak semuanya. Betul tak? Sebab benda ni kita boleh bergerak, kita boleh nampak. Tapi kalau benda ni dah bergerak, macam mana tengok? Tak ada tempat. Mustahil. Itu antara hujah yang seperti menyambar bagi orang-orang yang tidak mengikut manhaj as-sunnah wal jamaah, manhaj salaf. Itu beriman aja sudah dengan apa yang Allah SWT sifatkan di dalam Quran ataupun dari Rasulullah SAW dalam hadis tadi. Senang cerita. Jadi kalau Allah SWT ada di atas, memang kita dapat, kita tahulah, boleh dilihat. Allah SWT ada wajah, bolehlah kita lihat. Dan kita lihat Allah SWT dengan apa? Dengan mata gitu. Dengan mata. Bukan dengan tutup mata nampak. Tidak eh. Itu kat dunia mungkin boleh juga eh? Dekat akhirat, itulah nikmat kita dapat lihat Allah Subhanahu Wa Taala setiap hari Jumaat dalam hadis yang terakhir ya. Baik. Innallaha wajhallah, innallaha wasi'un 'alim. Dengan Allah SWT maha luas dan maha mengetahui. Jadi kita apa ni, daripada ayat-ayat ini, kalau ada petunjuk hukum pula, ulama mengatakan kalau solat fardu mesti menghadap kiblat, kalau mampu. Kalau tak mampu, mana-manalah ijtihad. Mana yang agak-agak itu kiblat, kita ijtihad. Kemudian kalau dah solat sunat, tak diwajibkan kita menghadap kiblat. Kalau dalam kenderaan, kalau susah nak menghadap kiblat. Kalau kat masjid, jangan mentang-mentang tak solat sunat, kiri ke kanan ke belakang, taklah maksud dia. Ha, ini dalam kenderaan. Itu pun ulama mengatakan sunahnya kita waktu nak start tu takbir, kita ngadap kiblat dulu, lepas tu kita pergilah mana kita nak pergi. Baik, itu kalau kita boleh. Kalau tak boleh, dimaafkan juga. Kenapa? Kenapa macam itu? Sebab solat sunat, sunat solat wajib, wajib. Itu sebab. Kenapa pula macam itu? Sebab solat sunat, kenapa nak keras, nak berat-berat kan? Benda sunat ni dalam syariat Islam, mana faham roh dia, roh tashri'nya. Benda-benda wajib memang dah ditetapkan, memang nak disuruh awak apa, ta'at. Sebab dia ubudiyah. Awak hamba, awak kena ta'at dengan perintah Allah SWT. Tapi benda-benda sunat ini kan lebih ekstra. Jadi dia punya roh adalah memudahkan. Sebab itu tak payah menghadap kiblat waktu nak apa, nak solat sunat. Puasa pula, puasa wajib, mesti nak ni niat daripada malam hari ke. Tapi puasa sunat, awak bangun belum niat lagi, tapi belum makan, belum minum, boleh tak awak puasa? Boleh. Kenapa? Masa nak mudahkan. Jadi senang nak puasa sunat. Solat wajib mesti di diri. Solat sunat nak diri boleh, nak duduk pun boleh. Kenapa boleh? Kenapa? Sebab nak mudahkan. Jadi kalau boleh jangan miss lah solat sunat. Malas nak diri, duduk tak apa, pasal nak nak mudahkan puasa sunat. Jadi itu kaedah daripada apa ni, daripada syarak, bahawa benda-benda yang sunat selalu dimudahkan. Jadi bukan semua benda dimudahkan, eh, bukan semua benda dimudahkan. Kalau wajib tetap wajib. Okay, kita lihat makna ayat empat lagi baca ni. Maka surat 190 makna ayat 114, 115 secara umum. Dalam ayat 114, Allah Ta'ala menilai bahawa tidak ada orang yang lebih zalim daripada orang yang menghalangi masjid-masjid Allah untuk dijadikan tempat beribadah. Kerana ibadah kepada Allah Ta'ala merupakan alasan inti diadakannya kehidupan ini. Kejap ya. Jadi Allah kata, waman azlamu, siapa yang lebih anaya. Menunjukkan bahawa ada orang yang kurang anaya. Betul tak? Menunjukkan maksiat ini berbeza-beza dosa. Begitu juga taat itu berbeza-beza kebaikannya, ketaatannya. Jadi bukan semuanya sama. Sebab tu hukumnya pun berbeza-beza kadang-kadang. Dan itu semua nak tunjukkan bahawa iman kita tu pun berbeza-beza. Kekufuran pun berbeza-beza. Baik. Kemudian kerana ibadah kepada Allah Ta'ala merupakan alasan inti diadakannya kehidupan ini, tidak diciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembah Allah SWT. Kerananya barang siapa yang menghalang-halangi praktik peribadatan, berarti ia merosak tatanan kehidupan ini. Pada saat yang sama, Allah Ta'ala mengingkari mereka yang melakukan perbuatan paling zalim ini. Baik mereka itu berasal dari bangsa Quraisy, sebab mereka menghalang-halangi Nabi sallallahu alaihi wasallam serta sahabat-sahabatnya dari Masjidil Haram, maupun Pilatus raja Romawi yang pernah merobohkan Masjidil Aqsa, atau siapa pun juga yang melakukan hal yang sama pada saat ini atau pada masa-masa yang akan datang. Kerana itulah Allah Taala berfirman, ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin. Mereka itu tidak sepatutnya masuk ke dalam masjid-masjid itu kecuali dengan rasa takut. Tersirat di dalam ayat ini perintah kepada kaum muslimin untuk berjihad memerangi orang kafir yang mengotori kesucian masjid sampai mereka menyerah atau hancur kekuatan mereka dan menjadi hina di hadapan kekuatan Islam. Pada ayat 115 pula Allah Ta'ala menolak orang-orang Yahudi yang mengkritik perihal pemindahan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Allah Ta'ala mengisyaratkan tentang sahnya salat orang yang tidak mengetahui atau sulit menentukan arah kiblat, lalu dia menghadap ke arah mana pun. Allah Ta'ala juga memberitahukan bahawa miliknya lah arah timur dan barat. Dia yang mencipta, mengkuasai dan mengatur. Dialah yang menentukan ke arah mana hamba-hambanya menghadap dalam solat sesuai dengan kehendaknya, apakah ke arah timur barat, utara atau selatan. Tak boleh bagi siapa pun menolak atau menentang kehendak ni. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala meliputi segala makhluk. Kerananya kemana pun seorang hamba menghadap dalam solatnya, maka dia menghadap kepada Allah Ta'ala juga. Hanya saja Allah Ta'ala telah memerintahkan untuk menghadap dalam solat ke Kaabah. Maka barang siapa yang mengetahui arah kiblat, tidak boleh baginya kecuali menghadap ke arah tersebut. Baik, pelajaran yang dapat diambil dari ayat 114-115 pula. Yang pertama, dosa besar bagi orang yang berusaha merosak kehormatan masjid dan memotori kesuciannya. Mereka dapat kehinaan di dunia dan di akhirat, mereka dapat azab yang besar. Yang kedua, kewajipan menjaga masjid-masjid kaum muslimin dari masuknya orang-orang kafir, kecuali mereka masuk seizin kaum muslimin dan dalam keadaan rendah dan hina. Bukan megah-megah masuk masjid. Yang ketiga, sah melakukan solat sunnah di atas kenderaan di saat bepergian, baik menghadap ke arah kiblat atau ke arah lain. Yang keempat, wajib dalam solat menghadap kiblat, kecuali dalam kondisi tidak mampu melakukannya, maka kewajipan ini gugur. Allah Ta'ala yang kelima, meliputi semua alam semesta. Dalam menguasai dan mengetahuinya, tak ada sesuatu pun dari urusan semesta alam ini yang samar bagi Allah. Jadi dekat dalam masalah kiblat ni ada lagi untuk masalah fiqah lain. Kalau ada 5-6 orang kat padang pasir ke kat tengah lautan, tak tahu kiblat kat mana, tak ada petunjuk, jadi apa mereka buat? Dia kata aku rasa kiblat kat sini. Dia kata aku rasa kiblat kat belakang ke, kat tepi ke, kat kiri. Macam mana? Boleh tak mengalah-mengalah ke, ataupun macam mana? Apa nak buat? Ha? Dah tak ada benda lah nak tengok. Misalnya keadaan gelap habis, tak ada mata, tak ada bintang, tak ada apa. Kita ambil keadaan yang seperti semua pun tak pandai. Ada bintang pun kalau tak tahu tengok ke mana. Kalau kita tanya kat sini, ramai yang tak tahu. Kalau tahu dulu tahu, tapi tak lupa. Tak lupa lah, tak payah cerita. Pentingnya hafalan. Banyak benda yang kita lupa, takkan itu benda kita nak ingat, benda tak selalu pakai. Jadi kalau begitu kata ulama, tak boleh taklid. Tak boleh taklid, dia tak boleh taklid, dia tak boleh taklid. Semua bismayang sendiri, ke mana yang dia yang dia rasa kan, kalau itulah kiblat. Penting itu tadi. Kalau besok salah, salah tak apa. Awak dah solat dah istiak, pasang mawa jumlah, kat mana awak ada, itulah wajah Allah SWT. Kat itulah kiblat. Baik. Tapi masalahnya bila solat ni kita juga digalakkan, itu yang selalu kawan baca dalam buku-buku fiqah dan tersebut yang macam itu. Tapi kalau kita lihat, kita ada anjuran untuk apa? Solat jamaah. Kalau solat jamaah mana boleh kiblat lain-lain? Dia pun nak buat mesti mengalah. Mesti mengalah, bukan taklid. Jadi imam mana nak menghadap ke mana, jadi kita ikut imam. Itu maksud. Walaupun dalam daripada hujah taklid itu ada, tapi kalau kita lihat apa ni, perintah untuk mendirikan jemaah itu lebih kuat daripada apa? Daripada jangan taklid. Terus ada kiblat. Baik, kemudian tadi kita dah katakan awak dah solat sekali kiblat salah. Kita kena lihat kiblat salah tu berapa salah. Awak dah kiblat salah, kalau sikit ke kanan, sikit ke kiri, tak apa. Kalau salah tu kiblatnya sampai ke belakang, maka kena ulang salat. Salah bukan kerana ijtihad, bukan kerana ijtihad, kerana tersilap. Kadang-kadang tersilap, malam masuk hotel ni semayang macam gini, ingatkan macam gini, rupanya bilik lain. Tak boleh, tu bukan ijtihad tau. Itu bukan ijtihad. Ijtihad lain, awak dah tak ada panduan dan sebagainya. Ijtihad maknanya tanya orang dan seterusnya. Kadang-kadang kita solat, lepas tu orang kata, kiblat ke kanan, nak ikut ke tak nak ikut? Ikut. Jangan degil. Saya dah jihad dah kat sini, Allah dah, dah terima dah. Tak boleh. Kalau suara kau rasa bukan suara penipu, memanglah semua mana boleh kenal suara penipu. Jadi awak kena, kena ikut dia. Ini pernah berlaku kan? Antara Mekah ke Madinah tu, awak nak semayang kat tepi jalan tu, mana awak tahu kat mana? Tanah pasir awak ni bukan negeri awak, awak tak tahu kat mana. Kalau kat sini, north, apa, northwest ke? Ha, kalau kat sana, awak pun tak tahu apa area direction ni. Jadi kemudian orang kata ke sini ke ke sana, awak kena ikut. Dalam solat kita apa? Kita cuma apa? Tak, menghadap ke sana. Kalau ada jemaah ke belakang, jemaah kena, kena ikut. Itu se, apa ni? Satu orang tu se, sepintas kenal dengan hukum-hukum masalah kiblat ni. Allahu a'lam bissawab. Ada apa-apa soalan? Nah. Masjid buat, lepas tu tidak dirobohkan di belakang sebab tak ada permit. Kalau kita lihat ayat ni, ayat ni tanya apa ni, cerita pasal apa? Orang yang membuat masjid, eh, yang menghalang orang daripada zikir kat dalam masjid. Maknanya masjid itu masjid yang sah atau masjid yang tak sah? Masjid yang sah lah. Masjidillah, masjid Allah SWT, masjid yang didirikan dengan dengan sah. Kita tahu masjid bukan semua orang boleh buat masjid. Bukan besok lusa, ni adalah masjid. Boleh tak? Lepas tu semua nak semayang kat sini. Saya tu masjid lah. Orang perempuan tak boleh solat kat sini kerana haid lah. Lepas tu nak solat Jumaat, eh, boleh ke macam tu? Suka-suka nak buat masjid, rumah buat masjid. Tak boleh kan? Siapa yang berhak boleh buat masjid? Kerajaan, kerajaan Islam. Kalau tak ada kerajaan Islam yang melaksanakan yakni hukum-hukum lah Islam, yakni wakilnya majlis agama Islam ni apa orang seterusnya. Kalau zaman dahulu tak ada, jadi orang kampung nak jadi tuan masjid, okey, itu sebab pakat mereka tak kisah. Sekarang memang ada undang-undang, kena ada permit dan seterusnya, maka tak boleh kita laku. Jadi masjid yang tak sah kalau nak dirobohkan, tak, tak masuk dalam ayat ni. Sebab tidak besok masjid sana, masjid sini, masjid. Ya betul, semua masjid juga. Azan, azan, azan, azan, azan, azan, azan, berapa banyak ya. Masjid. Nah, masalah lain. Nah, kalau kat kawasan tu ada surau, ada dua masjid, ha. Mana afdal yang nak pergi? Dekatlah masjidnya. Dua masjidnya dekat. Pergi yang paling dekat. Pergi yang paling dekat. Biasanya tak kira kecil ke besar, pergi yang paling dekat. Ni biasanya kes gini selalu kat kampung, ha. Kat Madinah memang banyak masjid. Jadi biasanya orang wakafkan masjid lah. Dia beri izin daripada pemerintah dan mereka wakafkan masjid. Dia senang tak pergi jauh-jauh. Dan biasanya orang yang dekat ke masjid tu akan solat kat dekat masjid. Yang kat masjid tu orang akan solat kat situ. Cuba bayangkan kalau orang kat dekat masjid ni, dia pergi kat masjid sana, apa akan jadi kat masjid tu? Ha, kosong atau kurang. Imam akan surah dengan Bilal. Jadi akan rasa apa ni, ha, rasa geram ke apalah, gini lah dan seterusnya. Tak bagus. Jadi ulama kata awak senang kat masjid kampung awak lagi bagus. Tapi kalau keadaan lain tak ada, tak ada masalah gitu, jemaah yang banyak ke apa ke, pergi kat masjid yang lagi besar, lagi bagus. Kalau kat kiblatan ni ada banyak masjid, nak pergi kat masjid kiblatan pasal masjid tu paling besar, lagi banyak jemaah, lagi bagus. Dan dia tidak mengganggu ataupun apa ni, kita katakan keukhuwah di dalam masjid kampung kita sendiri. Ini tak ada masalah. Sebab tu orang-orang kat Mekah, semua kebanyakannya pergi kat Masjidil Haram waktu bulan puasa. Kerana lebih-lebih. Kadang ada dua kisah Islam, kalau macam kita nak cepat Ustaz, tak berubah macam ada menteri dia nak datang untuk rehat. Tak boleh, tak boleh. Kalau dia buat untuk menteri, maknanya dah halang orang untuk solat kat situ tu lah. Orang yang datang tu, dia yang berhak solat kat situ. Dia awak dah halang. Macam kita datang, Ustaz, kita menteri tu. Boleh. boleh ya. Awak boleh jalan, awak boleh solat. Nanti dia akan halang awak. Lepas tu kena pergi belakang juga. Sama juga datang. Lepas tu awak nak buat kecoh, awak kecoh kat dalam masjid. Itu bukan waktunya. Jadi caranya adalah dengan cara lain. Jadi, kalau mereka tahu menteri itu faham, tak boleh, tak payahlah masalah itu. Tapi melainkan dalam awak kena faham waktu solat tak boleh ada perbezaan. Lepas solat boleh lah. Waktu solat siapa dia kat depan dia sembahyang. Bahkan ada masalah awak dengan bapa awak kat depan tu ada satu sub kosong untuk buat satu orang. Awak nak offer bapa awak ke depan ke awak yang rebut ke depan? Kenapa ada masalah gitu? Sebab kalau awak offer yang ke depan, itu termasuk birrul walidain, buat baik kepada ibu bapa wajib. Dan lagi satu, kita ada tuntutan apa tu? Penukar saf berebut ke apa? Saf depan. Jadi ada dua ni sekarang tengah tu. Ada ulama kata waktu tu jangan masuk, jangan berikan bapa ke depan, awak ke depan. Dalam masjid dah tak ada itu semuanya. Nampak? Dia punya tuntutan untuk penuhkan saf depan lebih kuat lagi. Dalam hadis banyak macam itu. Datang bapu ilim, mereka merebut-rebut untuk apa ni? Di saf depan. Kalau mereka tahu apa yang ada pahalanya di saf yang depan, macam itu sahaja. Jadi kalau yang macam gitu, kalau menteri tu nak launch masjid tu ke, dia nak buat ucapan, nanti tu tak kan tempat kat depan. Boleh lah, waktu solat tak boleh. Sebab tu orang-orang yang tak solat, misalnya orang tengah solat terawih, dia tak solat terawih, malas ke apa, dia tak boleh duduk dekat tempat yang orang ada sah, nak duduk belakang. Sebab dia dah halang orang daripada apa, yang dia guna Allah solat kat tempat tu. Satu tempat yang ditutup untuk kita, kita ada dekat situ. Nanti kesilapan ramai orang. Ada soalan lain? Nak? Kalau sunat itu diringankan. Betul, itu kaedah diringankan. Tapi diringankan ni daripada sudut asasnya je, bukan semuanya detail-detailnya diringankan. Kalau antara syarat nak dirikan solat itu apa dia? Yang fardu, angkat semayang dulu kan, tahara dulu. Itu untuk wajib. Untuk sunat tak payah angkat tahara. Nak ringankan ni pasal boleh tayamum je. Tak kan? Jadi tak sampai situ. Ringan tu ada had dia, ada batas. Batasnya yang menentukannya adalah dalil. Kaedah ni dapat daripada dalil, tapi dia bukan secara menyeluruh, secara detail yang kecil-kecil. Jadi dalam macam yang tadi, soalan pertama tadi, dia lupa dalam solat, dia tak sujud sahwi. Jadi kita kena dalam solat sunat pun, solat wajib pun, sujud sahwi ni kadang-kadang nak sujud sahwi ni pun, sujud sahwi sujud lupa kan. Nak sujud sahwi pun terlupa. Ni betul, banyak makan sahwi katnya tak. Kalau dah terlupa nak kata apa, terlupa lah sudah. Dah habis solat tu sudah. Tapi kalau dia ingat, sengaja tak nak sujud sahwi, tak boleh. Sebab Rasulullah SAW sujud sahwi. Kalau nak katakan wajib sujud sahwi sebab dia apa ni? Dia menutup kekurangan solat tersebut. Dan bukan semua perkara-perkara yang kita lupa dalam solat itu boleh kita tutup hanya sekadar dengan sujud sahwi. Tak semuanya. Awak terlupa sujud, awak tak cukup dengan sujud sahwi. Baik dia solat fardu maupun sunat. Begitu juga Al-Fatihah dalam soalan kedua, terlupa solat baca Al-Fatihah, tak sah rakaat tersebut. Tak boleh cover dengan sujud sahwi, mesti kena diri balik dan solat apa ni baca Al-Fatihah. Sebab lah solat tadi malam yang qira' di Fatihah dalam kitab, tak ada solat bagi orang yang tidak baca Al-Fatihah. Yang berlaku imam dah Oh, ni baca dalam kuat dia boleh lupa. Okey. itu masih juga. Jadi ada masa dulu lah. Jadi imam sudah kalah, baru orang dulu. Jadi awak dulu dia. Jadi dia patut bangun balik sampai apa yang pulang tadi kan. Kalau ikut jawapan dia tadi apa? Dia mesti apa? Mesti bangun balik. Imam itu tak buat. Tak buat. Habis dia kalau tak buat, jemaah ikut dia tak buat, dia orang nak buat. Sama-sama pergi kelahir. Pernah berlaku dekat Mina. Mina waktu orang buat haji, ramai beribu orang, ratus ribu orang kat masjid, masjid ada masalah juga macam itu. Lebih kurang lah macam itu, tak ingat apa dia. Jadi apa ni, kecoh sikit tapi selamat. Depan tu banyak ulama, masyaikh ramai yang tu sembahyang kat situ. Jadi cepatlah jadi apa ni, dibetulkan sembahyang tersebut, dibangun balik ke ataupun di sujud sawi ke, saya tak ingat. Dibangun dan di sujud sawi samping kan. Jadi lepas tu apa ni, itu satu nikmat lah kalau ada orang alim kat dalam satu satu tempat. Sebab itu apa ni, kelebihan ilmu lah dan ahlinya. Kalau kita apa ni, kalau orang tu kat dalam masjid tu, kalau boleh, ilmu ni kan ada macam-macam benda eh. Bila kita cakap ilmu, bukan maksudnya tahu tafsir apa semuanya. Tengok keadaan, tengok tempat. Kalau orang ni ahli jawatan kuasa masjid, bukannya dia nak tahu macam mana nak kumpul dana untuk apa ni, masjid ke, nak cantikkan masjid ke, nak jadi masjid lebih apa ni, lebih mesra apa, mesra jemaah ke, mesra pengguna ke. Itu ilmu bagus lah kalau dia ada ilmu koperasi, ilmu koperat, ilmu apalah, tak kisah. Tapi yang penting sekali dia minta dia ilmu apa, atau antara mereka secara baru dibayar je, ilmu kena dengan solat. Apa nak buat kalau gini, mesti dah train kaki tangan dia, apa nak buat. Ini jangan kau pun tak tahu pun nak buat. Kalau khatib tak datang misalnya, ataupun tengah-tengah khutbah, apa entah berlaku nak pergi buang air, dia apa nak buat? Imam ke, dan seterusnya, apa-apa, apa ni, aksiden berlaku di dalam masjid, apa nak buat? Khatib tu nak roboh ke kat dalam masjid. Jadi ni semua, dia orang nak kena apa ni, kena belajar lah. Jadi bukan kita cakap semua benda, semua ilmu. Dan termasuk benda-benda tadi, kalau imam lupa sampai baca Fatihah, sampai imam lupa, apa nak buat. Jadi kita ada guideline untuk orang yang jadi jawatan kuasa masjid. Jadi kita tak panik. Kadang-kadang kita ingatkan kita semua kita tahulah, tapi yang ini kita tak tahu eh, macam-macam hal. Nanti kalau kabut, nanti semua apa ni, semua ibadat kita tu nanti rugi eh. Macam yang berlaku lah, macam yang tadi tu, kira semua dah kesilapan. Kalau jahil, bila diorang tahu nanti diorang tak buat lagi lah. Tapi kalau degil, dah kasi tahu pun tak akan buat lah. Baik, insyaAllah kat sini saja. InsyaAllah kita akan sambung ke depan Sahih Muslim, insyaAllah ta'ala. Lepas di hadir astagfirullah al-Nabi walakum insyaAllah al-Muslim al-Muna Timahu wal-Hafirullah Subhanakallahu al-Nabita InsyaAllah al-Nabita Astagfirullah al-Nabita صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.